Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Berkata Sayyidullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, وبين لهم أنه تعالى لما حرم على اليهود الشحوم عمدوا من مخادعتهم الله تعالى وعبادتهم للمادة إلى أن أذابوا الشحم المحرم عليهم أكلوا وباعوه وأكلوا ثمنه. Allah menjelaskan lahum, yani Rasulullah bayyana fa'il kepada Rasul, lahum ayli ummatihi, masih terkait dengan diantara contoh kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Beliau menjelaskan kepada umatnya bahwasanya Allah telah mengharamkan atas Yahudi as-suhum, namun mereka sengaja sebagai bentuk mukhada'ah, mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan karena keadaan mereka yang menuhankan madah materi, mereka menyengaja azabu syaham al-muharram alaih makluh, mereka mencairkan lemak yang diharamkan atas mereka untuk memakannya, mereka cairkan kemudian mereka jual dan mereka makan hasil jual beli hasil penjualan lemak tersebut. Amu bihada annahum lam yartakibu ma'siyatan, mereka mengira dengan ini mereka tidak melakukan maksiat. Fahum lam ya'kulu syahma wa innama akalu thaman syahm, karena mereka tidak memakan lemak secara langsung, tetapi makan hasil penjualan dari lemak. Qala kata beliau rahimahallahu ta'ala, wa hadha huwa tala'ub bi awamirillahi ta'ala wa nawahi, ini di antara bentuk main-mainnya mereka mempermainkan perintah-perintah Allah dan larangannya. Wal istighfaf bi ahkamihi wa hududihi, mereka melecehkan, tidak mengindahkan hukum-hukum Allah dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hiyal. Iya. Hiyal Yahudi. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya demikian keadaannya kata beliau, hiyal muharram. Madaruhu, sumbernya itu dua. Yang pertama adalah tasmiyatus syai bigarismi, menamakan sesuatu dengan nama yang lain. Allah mengharamkan khamar, mereka ganti khamar dengan nama yang lain. Allah mengharamkan riba, mereka ganti riba dengan nama yang lain. Wala taghyir suratihi ma baqai haqiqatihi, yang kedua adalah merubah bentuk sesuatu ya padahal keadaannya tetap hakikatnya sama. darinya dilakukan oleh Yahudi. Diharamkan atas mereka lemak bangkai, lemak diharamkan atas mereka. Kemudian mereka melakukan hilah, ya, dengan mencairkannya, kemudian menjualnya. Ini hilah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Kata Abdullah Al-Bassam rahimahullah, "Wa laqad asabana ma asabahum min irtikabil hiyal." Ya, tapi telah menimpa kita, telah menimpa umat ini apa yang telah menimpa mereka, orang-orang Yahudi, dari melakukan hiyal. Wa mukhada'atillahi ta'ala, ia melakukan praktek perbuatan hendak menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini misdaqan, sebagai bukti membenarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tarkabanna sanana man kana qablakum, sungguh kalian, atau la tarkabunna, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti sunnah, ya, tariqah, perbuatan orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Hadd wal qudrati bil qudrah, sama persis. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, hingga kalaupun seandainya mereka masuk lubang dab, niscaya kalian akan ada di antara kalian ikut seperti mereka masuk lubang dab. Wallahul musta'an. Demikian juga ketika di Yahudi, di antara perbuatan mereka adalah melakukan hiyal, iya, maka ada di sebagian umat ini orang-orang yang melakukan hiyal. Tadi contohnya adalah bai'ul 'inah, ketika dia tahu bahwa masyarakat sangat tahu tentang masalah riba jahiliyah. Seorang minjam uang 1 juta harus ganti dengan 1,5 juta. Ini riba jahiliyah. Maka dia pun melakukan hiyal dengan bai'ul 'inah yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, di antara dilakukan umat ini, sebagian umat ini terkait dengan hiyal adalah nikah tahlil, al-muhallil wal-muhallalah, yang sudah kita sebutkan. Ketika seorang suami yang sudah mentalak 3 istrinya tidak bisa kembali, kecuali si istri sudah menikah lagi dengan yang lain, maka dia pun mencari orang untuk menjadi penghalal, al-muhallil. Surat nikah. Ini hiyal yang tadi kita sebutkan. Hiyal itu yang haram ada 2, memberi nama dengan nama yang lain atau merubah bentuk dengan bentuk yang lain padahal hakikatnya sama. Dia cari orang untuk menikahi mantan istrinya, terjadilah satu akad yang surahnya surat nikah. Orang-orang mengira itu adalah nikah, padahal itu adalah persekongkolan. Pada itu adalah tahlil. Itu adalah, iya, perbuatan yang haram, hiyal. Dia membayar orang tersebut, punya perjanjian khusus dengan orang tersebut, nanti kalau sudah menikahi, untuk segera dilepas agar dia bisa kembali. Maka, al-muhallil wal-muhallalah, keduanya lu'inan, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya. Di antara bentuk hiyal yang ada di sebagian umat ini juga adalah nikah syighar, dengan shin, nikah syighar, nikah tanpa mahar, ya, barter. Harim yang satu punya putri, yang satu punya putri juga, ya, dia bilang, saya mau nikahkan kamu dengan anak saya dengan syarat, ya saya nikahkan juga, mau juga dinikahkan dengan putrimu. Ini nikah syighar wa laisa bainahuma mahar, kemudian tidak ada mahar di dalam pernikahan tersebut. Ini sebagian di antara bentuk hiyal yang ada di umat ini. Qala kata beliau rahimahullahu taala, wa nas'alullah al-ismat wal hidayah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, penjagaan dan hidayah. Wa yuriyana al-haqqa haqqan wa yarzuqana ittiba'ah. Dan kita minta agar Allah memperlihatkan kepada kita yang hak itu adalah hak, dan beri rezeki kepada kita untuk bisa mengikutinya. Wa yuriyana al-batila batila wa yarzuqana ittiba'ah. Dan kita minta agar Allah memberikan kepada kita, memberitahu, memperlihatkan kepada kita yang batil itu batil, dan memberikan rezeki kepada kita untuk menjauhinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan ini tadi saya baca satu pembahasan bagus, pembahasan yang bagus dalam Ijaz satu lahfan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan satu pembahasan yang ini mengingatkan kita semua bahwasanya apa yang ada dalam Islam itu telah cukup untuk kita. Iya, tidak butuh seorang untuk melakukan hiyal, mukhada'ah, iya, berbuat nifak, hendak menipu syariat Allah Subhanahu wa taala, mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma fi syari'atina kifayah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, wa mimma la yasa'u ahadan radduhu, di antara perkara yang tidak bisa dibantah oleh seorang pun, annallah subhanahu wa ta'ala agnana bima syara'ahu lana minal hanifiyyati samhah wa ma yassarahu minal din alisan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahalahu lil ummah adiduhul fil asra wal aglal wal itikabi turukil makhra wal khida' wal ihtiyah. Kama gnana an kulli batilin wa muharrabin wa dharin bima huwa anfa'u lana minhu minal haqqi wal mubahi an-nafi'. Saringkas kesimpulannya, kata beliau, di antara perkara yang tidak bisa seorang pun membantahnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita dengan syariat yang lurus ini, yang mudah ini, yang mempermudah melalui sunnah Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempermudah umat untuk masuk ke dalamnya, ke dalam Islam. Iya. Apa yang ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup sehingga tidak butuh kita masuk menjerumuskan diri kepada asfar wal aglal, yang memberat-beratkan diri, yang membebani sesuatu dengan membebani diri sendiri dengan sesuatu yang berat yang tidak dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak butuh kita untuk melakukan makar, untuk melakukan ikhtiyal wal khida', tipu daya dan hiyal untuk menipu syariat. Sebagaimana kata beliau rahimahullahu taala, Allah telah memberikan kecukupan kepada kita dari perkara-perkara batil, perkara-perkara haram, perkara-perkara mudarat. Iya, Allah telah cukupkan kita, tidak butuh kepada itu semua, dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu al-haq, al-mubah, yang bermanfaat. Beliau contohkan contoh-contohnya yang menunjukkan bahwasanya agama ini telah mencukupi kita. Tidak butuh kita kepada jalannya orang-orang kufar. Tidak butuh untuk melakukan al-khida wal-makr, wal-hiyal, semua yang adalah mudah dan cukup untuk kita. Kata beliau, fagnana bi'ayadil Islam an'ayadil kufari wal-musyrikin min ahli kitab wal-majus wasabiin wa abadatil asnam. Allah berikan kecukupan kepada kita dengan adanya Id Islam, Idul Fitr, Idul Adha, itu yang tahunan. Hari Jumat itu pekanan. Sehingga dengan adanya Id ini, di hari-hari kita bergembira, hari tersebut, hari istimewa, kita cukup. Tidak butuh kita kepada hari-hari besarnya orang-orang kafir. Tidak butuh kita kepada Idnya orang musyrikin, ahlu kitab, majusi, as-sabiin, dan para penyembah patung. Tidak butuh kaum muslimin mengikuti hari-hari besar mereka, perayaan-perayaan mereka. Karena apa yang ada dalam Id Islam itu cukup untuk mereka. Dan itu adalah ucapan Rasul SAW kepada para sahabatnya ketika datang ke Madinah dan melihat mereka memiliki hari-hari Id. Kata Rasul SAW, Qad abdalakum Allah. Allah telah mengganti untuk kalian Id tersebut dengan Idul Adha dan Idul Fitr. Yang berikutnya, di atas contoh yang beliau sebutkan, kata beliau rahimahullah, wagnana biwujuhit tijarat wal makasibil halal. Allah memberikan kecukupan kepada kita dengan berbagai macam bentuk perdagangan, berbagai bentuk jenis perniagaan, jenis usaha yang halal, yang diperbolehkan, sehingga kita tidak butuh kepada ar-riba, an-riba, wal misir, wal qimar, tidak butuh kepada riba, tidak butuh kepada perjudian, tidak butuh kepada lotre dan semisalnya, karena sekian banyak bentuk tijarat, bentuk makasib yang halal yang Allah bolehkan. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wagnana binikahi ma qabalana minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' aniz zina wal fawahish. Allah memberikan kecukupan kepada kita dengan dibolehkannya kita disyaratkan untuk menikahi wanita 2, 3, atau 4, atau 1 kalau tidak mampu. Ini semua mencukupi kita, cukup untuk kita dari perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan nista, perbuatan-perbuatan zina dan semisalnya yang begini kepadanya. Dilarang zina, dilarang fawahish, dengan Allah berikan kecukupan kita menikah. Ketika seorang masih khawatir khauf al-anat, satu istri masih khawatir terjatuh ke dalam kenistaan, dan dia punya kemampuan bisa 2 masih khawatir, dibolehkan 3 dan seterusnya sampai 4. Ini semua dalam rangka menjaga diri kita semua dari zina, dari fahisyah. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala kata Abdul Rahimahullahu ta'ala, wagnana an bi anwa' al-ashribatil ladzidah an-nafi'ah lil qalbi wal badan. Dan Allah memberikan kecukupan kepada kita dengan berbagai macam jenis minuman-minuman, makanan-makanan yang lezat, yang bermanfaat untuk badan, untuk kalbu, madu, anggur, dan semisalnya, yang enak, yang lezat, yang bermanfaat untuk badan dan kalbu, sehingga tidak butuh kita kepada ashribatil khabithah, tidak butuh kepada minuman-minuman yang khabithah, yang busuk, yang berbahaya, yang memabukkan, yang merusak akal, menghilangkan akal dan agama, khamar dan semisalnya. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wagnana bian wa'il malabis fakhirah. Dan Allah memberikan kecukupan kepada kita dengan dibolehkannya kita dengan memakai pakaian-pakaian yang bagus, minal kattan wal qutun was suf, apakah dari kapas, dari katun, dari kapas, dari bulu domba dan semisalnya, sehingga tidak butuh kita kepada pakaian-pakaian yang haram. Ya, sutra bagi laki-laki atau emas bagi laki-laki cukup untuk mereka kemudian berpenampilan yang bagus. Untuk seorang laki-laki berpenampilan ya yang baik, ya menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dengan pakaian-pakaian yang halal, dari bahan-bahan yang halal, dari katun, kapas, ya dari bulu domba misalnya yang bagus, sehingga tidak butuh kepada yang haram, sutra, ya emas dan semisalnya bagi laki-laki. Qala kata beliau rahimahullahu taala wagnana an sama'il ayat wa Qur'an wagnana an sama'il abiyat wa Qur'an syaitan bisama'il ayat wa kalami rahman. Allah memberikan kecukupan kita kepada kita. Tidak butuh kita mendengar ya bait-bait syaitan, lagu-lagu syaitan, nyanyian-nyanyian musik dan semisalnya. Iya, Allah berikan kecukupan kita dengan kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan mendengarkan kalam Rahman, firman Allah Subhanahu wa taala. Qala wa gnana al-istiqsam bil azlam talaban lima khairun wa anfa'u lana. Iya, juga Allah memberikan kecukupan. Kita tidak perlu untuk mengundi ya sesuatu ketika mau berbuat sesuatu. Tidak perlu kita membuat ya memilih dua atau tiga anak panah atau sejenisnya, ditulis ini berhasil, ini gagal, ini bagus, ini jelek, kemudian kita mengundi nasib kita dengannya. Istiqsam bil azlam. Tidak butuh dengan itu. Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Allah menggantikan yang dengan lebih bermanfaat, yaitu bistikharatihi, dengan kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dua rakaat. Minta kepada Allah ya untuk memilihkan ini adalah baik atau tidak. Allati ya tauhid wa tafwid wa isti'anah wa tawakkul, yang mana istikharah itu adalah wujud bukti ya amalan tauhid. Bukti seorang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada Allah dan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak butuh dia ya mengundi nasib ya dengan anak panah yang sejenisnya. Dia bingung ini baik atau tidak baik, ini bermanfaat tidak bermanfaat, ini bagaimana akhir nanti buat saya. Istikharah kepada Allah, minta Allahumma in kana hadzal amra fa hadzal amru khairun li, lebih baik bagiku. Ya pak duruhuli, maka takdirkanlah ini untukku. Ya wayasirhuli, permudahkanlah untukku. Qala kata Allah rahimahallahu ta'ala wagnana an talabi tanafus fi dunia wa ajidiha bima ahabbahu lana wa nalaina ilaihi minat tanafus fil akhirah wa ma adalana fiha wa abaha al-hasad fi dhali wa gnana bihi anil hasad fi anid dunya ala dunya wa syahwatiha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini ucapan semua ini semua ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, dan juga Allah cukupkan kita. Tidak butuh kita kaum muslimin untuk berlomba-lomba mencari dunia. Tidak butuh kita kaum muslimin untuk berlomba-lomba mendapatkan kenikmatan yang ajil di dunia. Allah cukupkan kita semua dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Iya, memberitahukan kepada kita dan bahkan menyeru kita. Itu dan itu adalah apa yang Allah cintai dari kita, yaitu at-tanafus fil akhirah. Berlomba-lomba untuk kebaikan di akhirat. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardhu 'iddatil muttaqin. fastabiqul khairat. At-tanafus yang Allah senangi, at-tanafus yang Allah seru, yang Allah panggil kita untuk melakukan adalah at-tanafus, berlomba-lomba dalam perkara akhirat, bukan dalam perkara dunia. Perkara dunia bukan berlomba-lomba. Justru Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk jangan berlomba-lomba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Ini prinsip mukmin terkait dengan dunia. Bukan berlomba-lomba, justru iya, dia hendaknya banyak melakukan hal yang bisa menyebabkan dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lihatlah orang di bawah kalian." Bukan berlomba-lomba dengan yang di atas, tapi lihat orang di bawah kalian dalam masalah dunia. "Wala tanzuru ila man fawqakum," jangan melihat orang di atas kalian dalam masalah dunia. Iya, karena dengan itu, dengan seorang melihat orang di bawahnya, akan lebih memungkinkan dia bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya. At-tanafus yang matlubah, at-tanafus yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tanafus fil akhirah. Bahkan kata beliau rahimahullahu taala, "Wa abahal hasada fi dzalika," di giptah maksudnya. "Wa ghalana bihi anil hasadi ala dunya wa syahwatiha." Bahkan karena Allah mencintai perkara akhirat, at-tanafus fil akhirah, at-tanafus fi amalil akhirah, Allah membolehkan gibtah. Allah membolehkan seorang merasa iri, ingin seperti yang lain dalam masalah akhirat. Sehingga ini semua mencukupkan kita. Iya, dengan gibtah fi umuril akhirah, ini menyebabkan kita tidak butuh untuk hasad, dengki karena perkara-perkara dunia. Biar dunia untuk mereka, biar dunia iya dipunya mereka. Tapi yang kita inginkan, yang kita ingin adalah kita ingin seperti mereka-mereka yang saleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La hasada illa bisnatain." Tidak ada, tidak boleh seorang merasa iri, ingin seperti yang lain kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an, atahullahu al-ilma, atahullahul Qur'an, faqama bi'ana al-layl wa'ana al-nahar. Ya, seorang yang diberi hafalan Qur'anul Karim, kemudian dia bisa beramal dengannya, bisa sholat di siang hari, di malam hari. Iri, ingin seperti dia. Karena atanafus yang matlubah adalah atanafus bila umur dan akhirah. Ingin seperti dia. Iya. Yang kedua, warajulun atahullahul mal, seorang yang diberi harta, iya, fasallatahu ala harakatihi fi sabilillah, dan dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan iri kepada hartanya, bukan ingin punya harta seperti dirinya, tetapi ingin bisa beramal iya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia miliki. Qanabilah rahiman rahimakumullah, dengan ghibtah fi umuril akhirah, iya, kita merasa ingin seperti orang lain dalam perkara-perkara akhirat. Ini kata beliau, agna nabihi anil hasad ala dunia wa syahwatiya. Sehingga kita enggak butuh ya untuk hasad kepada yang lain karena urusan dunia, karena urusan syahwat dunia. Qala kata beliau rahimahullahu taala, wagnana bil farah bi fadlihi wa rahmatihi wa huma Qur'an wal iman anil farah bima yimauhu ahlu dunia minal mata' wal iqar wal athman. Faqala ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Kata beliau rahimahullahu taala, dan Allah berikan kecukupan kepada kita. Cukup kita bergembira, cukup kita berbangga dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an dan iman yang Allah berikan karunia kepada kita. Kebanggaan kegembiraan dengan ini, karunia dari Allah subhanahu ini, nikmat hidayah, nikmat Quran, nikmat iman, ini cukup. Iya, tidak butuh kita dengan bangga-bangganya mereka hal dunia. Tidak butuh kita dengan kebanggaan mereka hal dunia, membanggakan harta mereka, membanggakan tanah-tanah mereka, membanggakan ya barang-barang berharga mereka. Dan Allah memerintahkan itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus, Qul bi fadlillah, katakanlah, iya, dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran wal iman, dengan hidayah yang kau dapatkan, fal yafrahu, hendaknya kalian bergembira. Cukup kalian bergembira dengannya, berbangga dengannya, dengan iman, dengan Quran. Huwa khairun mimma yajma'un, dan itu semua lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari perhiasan-perhiasan dunia, dari harta-harta dunia. Itu sebagian beliau sebutkan. Yang intinya dalam bab ini beliau menyatakan apa yang ada di syariat Allah, apa yang ada dalam Islam itu cukup. Tidak butuh kita kepada yang lain. Naam, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.